Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dengan posisi sudah bersujud kepada Allah. Namun manusia biasa, semua terlahir dengan posisi tangan menggenggam atau mengepal. Bukan hanya faktor kedinginan, tetapi di dalam telapak tangan manusia yang sebelah kanan Allah tuliskan angka Arab, angka 18. Dan pada telapak tangan kiri Allah tuliskan angka Arab, angka 81. Maka jika dijumlah menjadi 99. Rasulullah mengajarkan, jika kita berdoa kepada Allah, angkatlah kedua belah tanganmu dan rapatkan kedua belah tanganmu. Karena kedua belah tangan kita sesungguhnya jika dirapatkan membentuk lafaz Allah. 99 nama Allah dirangkai dalam Asmaul Husna. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون.